Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati yang kami hormati, rahimani wa rahimahumullah, kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Mughni fi Ta'limin Nahwi, masih membicarakan atau membahas tentang makna-makna yang masyhur dari huruf-huruf jar atau huruf khafad. Yang sebelumnya sudah kita sampaikan makna dari huruf ila dan makna dari huruf ba. Pada kesempatan kali ini kita lanjutkan makna dari huruf ala. Sangat sering kita jumpai huruf ala di dalam kalimat. Kita lihat apa makna yang dimiliki oleh huruf ala. Diterangkan di sini yang pertama al-isti'ala. Dan ini makna yang ghalib, makna yang terbanyak atau yang sering kita jumpai. Bahwasanya ala bermakna isti'ala, yaitu di atas atau pada. Contoh pertama yaitu dicontohkan di buku ini, wa 'alaiha wa 'alal fulki tuhmalun. Dan di atasnya dan di atas kapal-kapal kalian diangkut. Kemudian contoh yang kedua, fadhalna ba'dahum 'ala ba'din. Sebagian, ya, sebagian dari rasul-rasul tersebut, sebagian dari mereka kami lebihkan di atas sebagian yang lain. Ya, kami lebihkan sebagian mereka di atas sebagian yang lain. Ya, apa perbedaan contoh pada ayat yang pertama dan ayat yang kedua? Ayat yang pertama yaitu wa 'alaiha wa 'alal fulki tuhmalun. Ini alanya menunjukkan di atasnya itu alal majruri, kepada isim yang dijarkan tersebut. Artinya secara hakikinya di atasnya, yaitu di atas hewan-hewan ternak itu dan di atas perahu kalian diangkut, yaitu dari sisi letak berada di atasnya. Ya, sehingga isti'alanya hakiki. Kemudian yang kedua, ala ba'din, di atas sebagian yang lain. Ini bukan berarti satu rasul dengan rasul yang lain saling bertumpang tindih dari sisi tempat, itu bukan. Tapi dari sisi maknawinya, ada sebagian yang dia kedudukannya lebih tinggi dibandingkan sebagian yang lain. Dari semua para rasul yang jumlahnya 300 sekian, maka yang diceritakan dalam Al-Quran 25, dari 25 yang mendapatkan gelar Ulul Azmi ada 5, dari 5 yang menjadi Sayyidul Mursalin, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sebagiannya dilebihkan oleh Allah dari sebagian yang lainnya. Kemudian terkadang makna isti'la'nya adalah menunjukkan sebuah tempat yang dekat dengannya. Ini makna isti'la'nya. Jadi bukan berada di atas benda itu, bukan di atas dari sisi maknawi atau kedudukannya, tapi kepada tempat yang dekat dengannya. Ya, contohnya Allah Ta'ala menyebutkan au ajidu 'alan nari huda. Di sini ada kalimat 'alan nari huda, atau aku akan mendapat petunjuk di tempat api itu. Itu bukan di alam ner, ini bukan di apinya, tapi di tempat yang dekat dengan api tersebut. Nah, ini juga istilah, yaitu istilahnya ala ma yaqrubu minhu. Ini yang pertama, yaitu istilah. Kemudian yang kedua, makna fi atau dzarfiyah. Ya, makna fi atau dzarfiyah. Ya, dzarfiyah. Dzarfiyah itu yang maksudnya makna fi. Ya, contohnya wa dakhala al-madinata ala hinin ghaflah. Wa dakhala al-madinata ala hinin, afanya ala hinin ghaflatin. Wadakhala al-madinata ala hini ghaflatin, dan dia, yaitu Nabi Musa alaihissalam, masuk ke kota tersebut ketika penduduknya sedang lengah. Ya, di sini ala hinin, yaitu fi hinin, yaitu di saat, ya, penduduknya sedang lengah. Ini juga makna ala. Kemudian yang ketiga, ala bermakna an. Ya, ada ala bermakna an. Radiyallahu alaih, yaitu radiyallahu anhu. Ya, kadang pakai lafaz alaih, maknanya adalah anhu. Ya, semoga Allah meridainya. Ini bermakna an. Kemudian yang berikutnya, ala bermakna ta'lil, untuk menunjukkan sebuah alasan. Ya, bermakna ta'lil. Ya contohnya di sini walitukabbirullaha ala ma hadakum. Ya, walitukabbirullaha ala ma hadakum. Yang artinya, hendaklah kalian kalian mengagungkan Allah, walitukabbirullaha. Hendaknya kalian mengagungkan Allah. Kenapa? Ala ma hadakum, dan mengagungkan Allah. Ala ma hadakum, ini ta'lil, karena Allah telah memberikan petunjuk kepada kalian. Ya, karena hidayah yang telah Allah berikan kepada kalian. Ya, walitukabbirullah, kalian mengagungkan Allah. Alasannya apa? Karena, ya, alanya maknanya ta'lil, karena, ya, karena hidayah yang Allah berikan kepada kalian. Kemudian ada ala bermakna ma'ah. Ya, ala bermakna ma'ah. Dicontohkan di sini wa'atal mala ala hubbihi. Wa'atal mala ala hubbihi. Nah, di sini alanya ala hubbihi bermakna ma'a. Ya, yang artinya dan memberikan harta yang dicintainya. Wa'atal mala ala hubbihi. Wa'atal mala ala hubbihi, yani wa'atal mala ma'a hubbihi. Yang memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, dan sebagainya, ya, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat tersebut. bahwasanya ala hubbihi maknanya ma'a hubbihi. Kemudian yang berikutnya masih tentang makna ma'a, wa inna rabbaka ladzu maghfiratil linnasi 'ala dzulmihim. Nah, ini juga bermakna ma'a. Wa inna rabbaka ladzu maghfiratil linnasi 'ala dzulmihim. Yang artinya, wa inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu, lalu maghfiratin, benar-benar memiliki ampunan. Bagi siapa? Linnasi, bagi manusia. Ya, bagi manusia, ala zulmihim. Ya, ala zulmihim, maknanya ma'a, yaitu ma'a zulmihim. Memiliki ampunan bagi manusia, ya, bersama kezaliman yang mereka lakukan, ya, meskipun gitu, ya, meskipun manusia banyak berbuat zalim, apa perbuatan zalim manusia, yaitu perbuatan maksiat, maka ketahuilah sesungguhnya Allah itu memiliki ampunan yang sangat luas bagi yang mau bertaubat. Sebanyak apapun, sebesar apapun suatu dosa, kalau mau bertobat maka ketahuilah ampunan Allah itu lebih banyak dan lebih luas dari jumlah dosa yang dilakukan oleh manusia. Ya, meskipun manusia berbuat zalim, berbuat maksiat, Allah masih membuka pintu ampunan, ya, bagi yang mau bertobat. Wallahu a'lam. Ini juga bermakna apa? Ma'ah. Ya, meskipun mereka berbuat zalim, Allah punya ampunan apabila mereka mau kembali kepada Allah. Inilah makna-makna dari ma'ah. Makna-makna dari Allah, ya. Yang terakhir yaitu bermakna ma'ah maksudnya. Kemudian bukan yang terakhir, masih ada satu lagi yaitu makna min. Ya, pakainya ala tapi maknanya bermakna min. Idzabtalu 'alan nasi yastawfun. Idzabtalu 'alan nas maknanya minan nas. Apabila atau ketika mereka menakar, ya, menakar tahu ya. Kalau di kita ada menimbang, kalau menakar itu dengan ukuran benda, ya, semacam sok, menakar ukuran sok, ukuran mud itu. Ya, kalau kita mungkin liter seperti itu. Ya. Wa idza talu, ketika mereka menakar, alan nas yaitu minan nas, dari manusia yastaufun. Ya, mereka minta disempurnakan. Ya, kalau dirinya menakar untuk manusia dikurangi. Kalau dirinya membeli kemudian orang lain menakar untuknya, dia minta disempurnakan, ya. Satu liter ya full, satu liter syukur-syukur ditambahi. Itu ada orang-orang yang sifatnya seperti itu. Ya, ya, sehingga yang baik, ya, ketika membeli ditakar atau ditimbang oleh saudara muslim kita sudah pas, maka yang baik itu tidak perlu ditambahilah, dilebihkanlah, enggak perlu. Namanya saja sudah pas, kilo sudah pas, kilo ya sudah cukup itu, tidak perlu minta tambah. Nah, wallahu a'lam. Inilah di antara makna-makna dari ala, ya, ada isti'la, ada fi, ada an, ada ta'lil, ada makna ma, dan ada makna min, ya, ada makna min. Dan tentunya ya di sana masih, ya, masih ada makna-makna yang lain, ya. Ada makna-makna yang lain yang dimiliki oleh Allah. Akan tapi disebutkan di sini yang paling masyhur dari makna yang dimiliki oleh Allah. Ya, bahkan yang namanya Allah itu ada yang dia itu sebenarnya bukan huruf jar tapi isim, itu Itu bentuk kedua dari ala ya. Ada ala tapi isim. Yaitu ciri khasnya apa? Ciri khasnya ala yang dia bukan huruf jar tapi dia adalah isim, yaitu apabila didahului oleh man. Man ala itu. Berarti alanya adalah isim. Dan ketika itu bermakna fauqa. Fauqa dzaraf, dzaraf ini termasuk isim. Ya, contoh misal hodat man alaihi. Nah, di situ man alaihi. Hodat man alaihi ba'da ma tamma dhamuha. Telah makan yang ada di atasnya setelah yang sebelumnya benar-benar puas. Di sini man alaihi maknanya man fauqahu, nah, itu. Jadi alanya adalah ala isim, bukan ala huruf jar. Alasannya apa? Karena didahului oleh man, itu bentuk yang lain dari ala. Wallahu a'lam. Ikhwani wa akhwati yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Itu dulu yang bisa disampaikannya pada kesempatan kali ini berkaitan dengan makna-makna Allah. Silakan difahami. Ya, difahami. Kalau ada yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan. Ya, semoga kita diberi kemudahan dalam memahami buku ini. Demikian yang bisa disampaikan atas kesalahan kekurangan. Ana minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.